Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan fikih al-mulakhas al-fikhi. Dan kita masih al-mulakhas al-fikhi di Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang kitabus shalah. Dan yang terakhir kita bahas yaitu salatul khauf. Dan salatul khauf di sini sebagaimana dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala, disyariatkan salatul khauf dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu ayakunul adu yahilu qitaluhu kama sabaqa. Itu musuh yang dihadapi harus pihak yang halal, boleh untuk diperangi. Halal untuk diperangi. Dan syarat yang kedua ayakhafa hujumuhu 'alal muslimin halas salah. Yaitu kekhawatiran mereka akan menyerang kepada kaum muslimin ketika dalam keadaan salat. Dan dari sifat salatul khauf sebagaimana yang pernah kita bahas sebagian, itu yang pertama dari hadis Sahal bin Abi Hasmal Ansari. Dan ini yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dikatakan li'annaha ashbahu bisifati madhkura fil Qur'anil Karim, dikarenakan sifatnya dalam menyerupai sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini hadis Sahal bin Abi Hasmah. Kemudian sifat yang kedua yaitu hadis Jabir. Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu ini yang berkaitan tentang sifat salat khauf. Ini apabila musuh di arah kiblat. Sedangkan hadis Salih bin Abi Hasmah Al-Ansari ini apabila musuh selain dari ini bukan di arah kiblat, sedangkan di Jabir di sini musuhnya di arah kiblat. Sehingga dalam hadis Jabir semuanya melaksanakan sholat, semuanya melaksanakan sholat, baik kelompok yang pertama ataupun kelompok yang kedua, dikarenakan musuhnya di depan terlihat. Dan mulai seseorang ketika sholat melihat di depannya, ketika di sana ada uzur, ini untuk berjaga-jaga. Dan di dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang berbeda dengan hadis Salih bin Hasmah, hadis Jabir di sini semuanya bertakbir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya melaksanakan ruku bersama imam, sedangkan ketika dalam keadaan sujud bergantian kelompok yang depan, saf yang pertama sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan saf yang kedua tetap berdiri. Ketika sudah duduk, dari duduk dari sujud, kemudian saf yang kedua baru melaksanakan sujud. Nah, dan hikmahnya di sini, ketika dalam keadaan dan apabila dalam keadaan sujud semuanya, maka musuh di depan kita, depan ketika dalam peperangan, karena musuh di arah kiblat, dikhawatirkan mereka akan menyerang, karena mereka senantiasa melihat kapan kaum muslimin itu dalam keadaan lengah. Sehingga mereka melihat nanti ketika mereka sholat berjamaah, ketika sujud semuanya kita serang. Padahal di sana ada kaifi ya, dari salatul khauf itu sujudnya bergantian. Ini agar berjaga-jaga bisa melihat musuh. Karena musuh senantiasa akan melihat kapan muslimin kaum muslimin itu lengah. Atau bukan dalam keadaan sholat, mereka akan menyerang kaum muslimin dalam keadaan pada bulan Ramadan misalkan. Kita serang mereka pada bulan puasa, bulan Ramadan, karena mereka sedang berpuasa. Mereka pada dalam badannya lemah karena mereka dalam keadaan berpuasa. Nah, tapi Nabi SAW menyarankan untuk berbuka. Berbukalah, karena ini merupakan uzur, karena dengan berbuka itu akan menguatkan kalian. Nah, kemudian sifat yang lain dari sifat salatul khauf yaitu marawal Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, hadis dari Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu yang satu menghadap ke arah musuh, yang satu sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul khauf bi ihda taifatain raka'atain wa sajdatain wa ukhra muwajihatul adu, dan yang lain kelompok yang kedua mengarah ke arah musuh. Ini apabila musuh selain dari arah kiblat. Kemudian sifat yang berikutnya dikatakan oleh Hafidhullah taala, wa min sifati salatil khauf ayusalli bikulli ta'ifatin salatan. Dari sifat salatul khauf yaitu masing-masing kelompok salat. Kelompok yang pertama salat 2 rakaat selesai. Kelompok yang kedua salat 2 rakaat selesai. Mau imamnya yang itu atau imamnya yang ganti labas boleh. Akan tapi imamnya, kalau imamnya satu sholat dengan kelompok yang pertama 2 rakaat dengan niat sholat yang wajib, sholat dengan kelompok yang kedua dengan niat sholat sunnah. Dan ikhtilaf niat bahwa jaiz sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian dari sifat sholatul khauf, nah kita baca qala hafidhullah ta'ala wa min sifati sholatul khauf marawahu Jabir qala akbalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hatta idha kana bidatir riqa' ila an qala fanudiya lissalah فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بطائفة أخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. حديث متفق عليه. Dari sifat salatul khauf dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, akbalna kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana bi'atir riqaq, ketika perang datar riqaq, ila anqal, sampai fanudiya lis-shalah, dikumandangkan adzan untuk salat. Fa shalla bi ta'ifatin rak'atain thumma ta'akhkharu. Nabi salat bersama kelompok pertama 2 rakaat, kemudian setelah itu selesai kelompok yang pertama. Fasalla bi ta'ifatin ukhra rak'atain. Kemudian Nabi SAW salat dengan kelompok yang kedua 2 rakaat. Fakanat li Rasulillah SAW arba wa li qaum rak'atan. Dan Nabi SAW salat 4 rakaat wa li qaum rak'atan. Sedangkan kelompok yang pertama 2 rakaat. Kelompok yang kedua 2 rakaat. Dan sifat seperti ini juga diperbolehkan, jaiz. Nah, yang jelas kita mengambil sifat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir di sini, semuanya jaiz. Ambil yang paling mudah, ambil yang bisa dipahami. Dan di sini juga tergantung dari posisi musuh. Kalau musuhnya tidak di arah kiblat, maka dengan kita mengambil cara Sahal bin Abi Hatmah. Apabila musuhnya di arah kiblat, maka kita mempraktikkan hadis Jabir, hadis yang kedua radhiyallahu, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Qala afidahullahu taala وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف. Dikatakan hafizahullah ta'ala, dan sifat-sifat yang disebutkan dari sifat solatil khawf itu dikerjakan إذا لم يشتد الخوف, yakni apabila suasana peperangan belum berkecambuk, belum berkecambuk. Nah, musuh terlihat dari jauh, akan tetapi mereka belum menyerang, belum berkecambuk, sehingga seseorang bisa melaksanakan dengan kaifiyah-kaifiyah yang tadi kita sebutkan. Fa idza ishtaddal khauf, apabila perang berkecambuk, bi antwa shala at-ta'n wad-darb wal-qurra wal-harra, yaitu sampai ada pukul memukul, adu senjata, dan orang berlarian kesana kemari, walam yumkin tafriqul qaum wa salatuhum ala ma dzukir, dan tidak memungkinkan untuk dikelompokkan melaksanakan salat sebagaimana yang kita sebutkan kaifiyahnya, karena sudah ada kontak senjata, sudah berkecambuk perang. Wahana waktu sholat, dan waktu sholat telah tiba. Shallu ala hasabi halihim. Maka salat ala hasabi halihim, sesuai dengan keadaannya. Rijalan wa rukbanan walil kiblah wa ghairiha. Ketika perang sudah berkecambuk, maka shallu ala hasabi halihim, salat dengan keadaannya. Rijalan wa rukbanan, baik dengan berjalan kaki atau dengan berlari, wa rukbanan atau di atas kendaraan, di atas mobil, di atas kuda, walil kiblah wairiha, baik menghadap ke arah kiblat ataupun tidak mengarah ke arah kiblat, ala hasabi halihim. Qala yumi'una birruku wa sujud hasaba taqatihim, dan mengisyaratkan ruku dan sujud hasaba taqatihim dengan sesuai dengan kemampuannya. Kalau bisa ruku dengan sempurna, ruku dengan sempurna. Kalau tidak bisa ruku dengan sempurna, dengan isyarat kepala. Contohnya sedang dalam di mobil misalkan, atau di atas kudanya. Karena ketika dalam di atas kuda, tidak bisa seseorang ruku dengan sempurna. Tidak bisa seseorang melaksanakan sujud dengan sempurna ketika berada di atas kudanya. Maka dengan yumiubi, dengan kepala. Kalau sujud berarti lebih rendah. Kalau ruku berarti tidak begitu rendah, untuk membedakan antara ruku dengan sujud. Wala yakhiruna shalah, dan tidak mengakhirkan salat. Karena mereka diperbolehkan salat dalam keadaan rijalan wa rukbanan. Karena mereka dalam keadaan udzur, baik menghadap ke arah kiblat ataupun tidak mengarah ke arah kiblat. Sebagaimana hal ini pernah kita lewati pada pembahasan sebelumnya, bab menghadap ke arah kiblat, bahwa menghadap ke arah kiblat adalah merupakan syarat dari sahnya sholat. Seseorang tidak sah sholatnya apabila tidak menghadap ke arah kiblat, illa fi halatain, kecuali dua keadaan. Keadaan yang pertama, sholat sunnah di atas kendaraan dalam keadaan safar. Dan keadaan yang kedua, yaitu yang kita bahas, sholatul khauf. Sebagaimana di sini disebutkan, rijalan wa rukbanan walil kiblah wa ghairiha, menghadap ke arah kiblat ataupun tidak menghadap ke arah kiblat. Berarti dua keadaan di sini diperbolehkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Salat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Garis bawahi di sini, ketika safar. Karena yang dilakukan oleh Nabi SAW, salat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Nah, karena yang namanya kendaraan kadang belok ke kanan, belok ke kiri. Nah, sehingga pertama kali dia menghadap ke arah kiblat, setelah itu mau menghadap ke arah mana tidak menjadi masalah. Karena ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah di atas kendaraannya. Yang kedua yaitu salat al-khauf, diperbolehkan tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau memungkinkan menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak memungkinkan, dikarenakan musuh bukan hanya di arah kiblat, sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang, maka boleh menghadap ke arah mana saja. Walaupun sedang memegang senjata, walaupun dalam keadaan sedang menembak, sedang tiarap, sedang menembak musuh, baca Al-Fatihah. Kemudian setelah baca surat, kemudian setelah itu ruku dengan isyarat kepalanya, atau kemudian setelah itu sujud, ala hasabi halihim. wa la yu'akhiruna shalah liqali ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbana, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbana, apabila jika kamu dalam keadaan takut bahaya maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Ay fa sallu rijalan aw rukbana, yaitu salatlah kalian dengan berjalan atau dengan memakai kendaraan. Wa rijalan jam'u rajil wa huwa ka'inu 'ala rijlai mashyan aw waqifan. Itu dia berdiri di atas kakinya, baik dia berjalan ataupun waqifan ataupun berdiri. Wa rukban jam'u raqib, di atas kendaraan. Qala wa yustahabbu ayahmilu ma'ahu fi salatil khawf min as-silah ma yadfa'u bihi an nafsihi wa la yuskilhu liqoulihi ta'ala wal ya'khudhu aslihatahum. Dan disunnahkan ayahmilu ma'ahu fi salatil khawf min as-silah, disunnahkan baginya untuk ketika dalam keadaan salatul khauf membawa silah, membawa senjata. Ma yadfa'uhu bihi an nafsihi, yang di mana dia bisa menjaga dirinya. Bisa berperang dengan lawannya. Wa la yuthqiluhu, yang tidak memberatkan dirinya. Membawa senjata yang tidak memberatkan dirinya. Dikali ta'ala wal ya'khudu aslihatahum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan membawa senjata mereka. Salat dengan membawa senjata dalam keadaan salatul khauf di sini disyariatkan. Bahkan Syekh Shalih Fauzan menyebutkan mayustahab, disunnahkan. Karena musuh itu akan menyerang kapan saja. Sehingga seseorang ketika dalam keadaan sholat pun, dalam keadaan sholatul khauf, bawa senjata. Bawa senjata. Ataupun bahkan dalam keadaan sholatul khauf yang sebelumnya kita bahas, bawa senjatanya. Kemudian dia bertakbir. Ditakutkan ketika dia sholat, senjata dikumpulkan di sana, misalkan, sehingga musuh menyerang, akan kocar-kacir. Sehingga bawa senjata. Di mana musuh menyerang, senjata sudah ada di tangannya. Senjata sudah ada di tangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka bersiap siaga dengan membawa senjata mereka. Qala hafizahullah taala, wa mithlu shiddatil khauf halatul harb min adu au sail au sabu'in au khawf au khawfawatil adu yatlubuhu, dan termasuk dari keadaan sama menyerupai dari salatul khawf seperti seseorang yang al-harab min al-adu, menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Au-sail, atau menyelamatkan diri dari sail, banjir. Ada banjir bandang misalkan, atau ada tsunami dalam keadaan datang waktu sholat. Ada tsunami, dia sambil berlari menyelamatkan diri dan telah datang waktu sholat. Masa masuk kepadanya. Masuk kepadanya. Awasabah. Atau dia menyelamatkan diri dari kejaran binatang buas. Di hutan dikejar oleh macan misalkan. Atau binatang buas yang lainnya. Telah datang waktu sholat, maka sholatlah sebagaimana dalam keadaannya, sambil berlari misalkan, sambil di atas kudanya. Karena ini termasuk sebagaimana dikatakan oleh Hafidzahullah Ta'ala. Au khauf fawat adu yatlubuhu, atau khauf dari khauf fawat adu yatlubuhu, atau sedang mengejar musuh, sedang mengejar musuh yang sedang dikejar. Ketika dalam perang, kita sedang mengejar musuh, musuh sudah kehabisan senjatanya, kita kejar, dia berlari. Telah datang waktu sholat, maka sholatlah sebagaimana keadaan dia, dalam keadaan berlari atau dalam keadaan memakai dengan kendaraan di atas kendaraannya. Baik sedang dikejar ataupun kita sedang mengejar musuh. Fa yusalli fi hadhihi al-hal raqiban wa mashiyan. Maka salat dalam keadaan ini raqiban wa mashiyan, dengan di atas kendaraannya. Aw mashiyan, atau dengan berjalan atau berlari. Mustaqbilal kiblati wa ghair mustaqbiliha, menghadap ke arah kiblat ataupun tidak menghadap ke arah kiblat. Yumiyu bi ruku was sujud, dan ruku dan sujudnya dengan isyarat kepala. Sebagaimana yang tadi kita praktekkan. Kalau sujud lebih rendah, sedangkan ruku yakni tidak begitu rendah, untuk membedakan antara ruku dengan sujud. Qala Abdullah Ta'ala, wa nastafidu min salatil khauf ala hadhil kayfiyatil al-ajibah wa tanzim ad-daqiq ahammiyat as-salat fil Islam wa nastafid, dan kita bisa mengambil faedah min salatil khauf ala hadhil kayfiyat al-ajibah, dari salatul khauf, dari tata cara yang tadi kita sebutkan, hadis yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang seterusnya. Tandim al-daqiq, yaitu tandim yang dimana tata caranya yang terorganisir dengan rapih dan dengan yang baik. Nabi mengajarkan seperti ini dalam melaksanakan sholat al-khawf, yang dimana terorganisir, dimana apabila musuh di arah kiblat, bagaimana apabila musuh tidak menghadap ke arah kiblat, bagaimana apabila musuh menyerang, apakah kita sholatnya bubar atau sholatnya sebagaimana dalam keadaannya masing-masing, bagaimana apabila kita di atas kendaraan, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya. Dikatakanlah Hafidzahullah Ta'ala, ini adalah merupakan tanzim ad-daqiq. Ini tata cara yang sudah terorganisir dengan rapi, sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara kaifiyahnya, dan ini adalah merupakan ahammiyat as-salati fil Islam, ahammiyah, keagungan salat, pentingnya salat di dalam Islam, yang di mana salat adalah merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat, yang di mana salat awal ma yuhasibu bihin nas bihi min amalihi yaumal qiyamah as-salah, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amalan hambanya, yaitu salat, yang di mana salat ini adalah diwajibkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pelantara Jibril ketika dalam keadaan Mi'raj, langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah merupakan ahammiyah as-salat fil Islam, sehingga dalam keadaan apapun, sedang dikejar musuh, sedang dikejar binatang buas, sedang dalam keadaan banjir, sedang dalam keadaan berperangan, bagaimana keadaan apapun, yang namanya sholat, kewajiban sholat tetap wajib untuk dilaksanakan selama orang itu mukallaf, yaitu akil balig. Kalau sudah tidak akil balig lagi, hilang akalnya, maka sudah tidak ada kewajiban. Kalau akalnya masih ada, walaupun dia tertidur, walaupun dalam keadaan sakit yang parah, tapi akalnya masih ada, tapi dia terbaring di rumah sakit, tetap kewajiban sholat ada. Akan tetapi ada kemudahan dalam melaksanakannya. Boleh untuk dijama', boleh untuk tidak dalam keadaan berdiri, sholat dengan berbaring, dibantu oleh saudaranya dalam berwudu. Kalau tidak bisa berwudu, dibantu oleh saudaranya dengan bertayamum. Misalkan dia tidak boleh terkena air. Nah, karena agama ini mudah, diberikan kemudahan agar orang-orang tidak berat dalam melaksanakannya. Baik, ahammiyatus salati fil Islam wa ahammiyatus salati lil jama'at bidzat, dan ahammiyah, pentingnya, agungnya melaksanakan berjamaah, salat berjamaah bidzat. Bahkan para ulama menyebutkan ini adalah merupakan hadis yang kuat bahwa melaksanakan sholat secara berjamaah hukumnya adalah wajib. Dalam keadaan perang pun Nabi melaksanakan sholat dengan berjamaah. Nah, padahal suasana perang genting. Apalagi dalam keadaan tenang. Ya, di mana di sana tidak ada perang. Maka ini adalah merupakan dalil yang kuat tentang wajibnya melaksanakan sholat berjamaah. Qala fa innahuma lam yasquta fi hadhihi al-ahwal al-harijah fa innahuma, bahwa dalam melaksanakan salat dalam berjamaah tidak gugur fi hadhil ahwal, dalam keadaan ini kondisi yang krisis, al-hari, dalam kondisi yang krisis, kama nastafidu kamal hadhihi syari'ah islamiyah, sebagaimana pelajaran yang baik, pelajaran yang kita bisa petik faedah kesempurnaan dari syariat Islam. Wa annaha syara'at li kulli halatin ma yunasibuha, bahwa disyariatkan salat itu li kulli hal, dalam setiap hal keadaan, yunasibuha, yang yunasib. Ini kalau dalam keadaan perang seperti ini salatnya. Kalau dalam keadaan tidak dalam keadaan perang seperti ini salatnya. Semuanya sudah ada, sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama nastafidu nafi al-haraj an hadhihi al-ummah, sebagaimana kita bisa mengambil faedah dalam tata cara praktek salatul khauf. Boleh salat dengan berjalan, boleh salat dengan berlari, boleh salat dengan di atas kendaraan ketika salatul khauf. Nafi al-haraj an hadhihi al-ummah, untuk menghilangkan sesuatu yang memberatkan, an hadhil ummah, terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Samahat hadhihi syariah, toleransi syariat ini, wa salahiyataha likulli zamanin wa makan, dan perbaikan, likulli zaman wal makan, dalam setiap zaman dan juga dalam setiap tempat. Naam. نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والوفاء عليها إنه سميع مجيب. نعم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita komitmen terhadap tamaksuk, memberikan kepada kita untuk komitmen dalam tamaksuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah, والوفاء عليها, dan kita meninggal di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Innahu sami'ul mujib, sesungguhnya Allah Maha mengabulkan doa. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan, yaitu orang-orang yang mendapatkan udzur di dalam sholat, dan yang terakhir yaitu sholatul khauf. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk masih dalam kitabus sholat dan masuk ke bab fi ahkami sholatil jum'ah insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Ini ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana keadaan nelayan yang sholat di tengah laut? Apakah diperbolehkan tidak menghadap kiblat? Yang kedua, apakah sholatnya duduk? Jazakumullahu khairan. Sholat nelayan yang di tengah laut, yang pertama, apakah diperbolehkan tidak menghadap ke arah kiblat? Nelayan itu bisa mengetahui barat, timur, selatan, utara. Dia paham. Kalau dia tidak paham, dia gak bakal bisa pulang. Pergi ke laut. Kalau dia gak paham, karena sejauh memandang laut, karena dia paham mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara, sehingga dia bisa kembali lagi. Walaupun dia berlayar sejauh mata memandang, dia paham itu barat, laut, barat, timur, selatan, utara, sehingga ketika dia melaksanakan sholat, dia paham di mana posisi dia dan di mana arah kiblat. Nah, di mana arah kiblat? Sebagaimana kita di sini di Cirebon, arah kiblat arah barat. Condong sedikit. Kemudian yang kedua, apakah sholatnya duduk? Kalau sholatnya bisa berdiri, maka berdiri. Kalau sholatnya, kalau dia takut dalam keadaan perahunya kecil, kalau dia sholatnya berdiri, ada ombak, dia takutkan terjatuh, maka sholat dengan duduk. Sehingga di sini dilihat. Kalau emang karena nelayan ada yang perahunya kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Kalau yang besar dia bisa melaksanakan sholat dengan berdiri. Dia bisa melaksanakan sholat dengan berdiri. Kalau sedang dia masih bisa. Tapi kalau misalkan perahu itu misalkan cukup buat 3 orang, 2 orang, dia gak bisa sujud di situ. Atau kalau dia berdiri akan goyang-goyang. Goyang-goyang, ada ombak, dia akan terpental ke laut. Dalam keadaan seperti ini, sholat duduk. Sholat dengan duduk. Apakah sholatul khauf masih memerlukan wudu? Semua sholat harus dengan berwudu. Mau sholatul khauf, mau sholat apa saja, walaupun sholat sunnah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat seorang hamba apabila tidak berwudu. Apa dalilnya? Mana kelas 2? Apa dalilnya? Bahwa berwudu termasuk dari syarat sahnya sholat. Ada di Umdatul Ahkam, di hadis yang kedua, hadis Abi Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang hamba idza ahdatha, apabila dia mempunyai hadas, hatta yatawaddha, sampai dia berwudu. Ini merupakan dalil menunjukkan bahwa berwudu adalah merupakan syarat dari sahnya salat. Nah, kalau seseorang tidak berwudu ya tidak sah salatnya. Dalam sholat apa saja, mau sholatul khauf atau sholat yang lainnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.